Mitra Bisnis, konvensi Partai Demokrat yang mencari calon presiden ideal untuk Indonesia sempat menyebut beberapa nama yang dinilai potensial menjadi calon. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Pak Ade, menurut Anda, siapa calon presiden yang tepat untuk pemilu tahun depan? Tentu calon yang ideal ini yang mumpuni dari segi pengalaman, dari segi decision maker, ya, dan taking risk, itu Pak JK tentunya, ya. Karena namun demikian, karena beliau ini sudah berumur juga, tentu idealisme seperti itu tidak bisa juga kita paksakan. Kita bisa saja melihat sosok Ronald Reagan di Amerika. Dia menjadi presiden pada saat usia umur 71, apa nggak salah, ya. Nah, saya kira ya walaupun beliau bukan orang Jawa, tapi beliau tahu bagaimana mencari jalan keluar. Solusi-solusi itu selalu diarahkan untuk kebaikan kita bersama. Itu yang saya lihat, beliau tidak segan-segan untuk mengambil keputusan yang tepat dengan risiko yang sudah diperhitungkan sekalipun, walaupun itu risiko berat. Nah, mungkin kalau mungkin dari generasi mudanya, mungkin figur yang bisa maju dengan kesederhanaan dan kesungguhan bekerja ya Jokowi tentunya, ya. Walaupun beliau oleh partainya belum dicalonkan, namun kita memiliki keyakinan bahwa beliau walaupun baru ngurus DKI sebentar, ngurus Solo sebentar, tapi yang penting dari niat dari dalam hatinya dia dan bukti yang dia laksanakan itu sebetulnya sudah cukup memperlihatkan hal-hal yang baik. Lalu bagaimana Bapak melihat tokoh-tokoh lain yang juga digadang-gadang bisa menjadi calon kuat seperti Prabowo atau Wiranto? Saya kira ya tentu itu kalangan militer. Tapi saya kira eranya sudah lewat kalangan militer, ya. Dulu mungkin pada tahap-tahap awal kita masih merindukan tahap militer karena kekhawatiran-kekhawatiran tidak dapat mengawal transisi di NKRI yang sebelah sini, gitu. Namun sekarang tantangan sungguh berbeda. Tantangannya itu lebih banyak ke global di dalam perdagangan, dalam ekonomi, segala hal yang tentu diperlukan orang tegas di sini, bukan orang tegas dalam sosok ketentaraan, tapi ketegasan ini bisa mengambil alih kepentingan nasional. Tentu kepentingan nasional ini yang tidak bisa diperjualbelikan. Jadi tentu ini hanya dimiliki oleh sosok-sosok yang ada sekarang ini, ya, di antara dua figur itu. So, memang kedua figur ini bisa bersatu akan lebih baik bagi negeri ini. Lalu, yang juga menjadi pembicaraan hangat adalah pelaksanaan konvensi Partai Demokrat. Bagaimana pandangan Bapak? Ya, pada dasarnya berangkali konvensi ini tentu niatnya bagus, prakteknya bagus, mungkin apakah konvensi ini hanya dilakukan pada saat Demokrat terpuruk untuk menaikkan rating, ataukah tahun nanti 5 tahun yang akan datang akan melakukan hal yang sama? Ya, kalau itu akan dilakukan terus-menerus, tentu orang akan melihat Demokrat memiliki platform politik yang terbuka untuk pucuk pimpinan negara ini. Tapi kalau hanya sesaat untuk tahun ini saja karena memang dikhawatirkan anjlok dengan membuka berbagai peluang ke ini, tentu itu hanya trik ataupun kiat untuk menaikkan tingkat elektabilitas Partai Demokrat saja. Demikian Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Saya Wendy Lim.